Allah Subhanahu wa taala. Idza lam tatub qabla mautiha, apabila tidak bertobat dengan tobat yang nasuha, dengan tobat yang terpenuhi di sana syarat-syaratnya, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, syurutut taubah, syarat dari taubat sampai atau sehingga taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama, al-ikhlasu lillah. Tobat tersebut berdasarkan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam tobatnya. Dalam rangka untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk diperhatikan di dalam bertaubat. Apapun jenisnya dari dosa yang dilakukan, sehingga dia bertobat bukan karena takut terhadap manusia, bukan karena takut terhadap manusia, begitu pula bukan karena ingin dilihat oleh manusia bahwasanya dirinya adalah orang yang objektif, atau ingin mempertahankan kedudukan di hadapan manusia. Karena ingin mengharapkan, menginginkan kedudukan di hadapan manusia, kemudian dia bertobat supaya manusia berkumpul kepadanya, supaya manusia tidak menjauhinya. Maka ini semuanya lah tujuan-tujuan duniawi yang semestinya tobat itulah karena Allah Subhanahu wa taala takut terhadap azab-Nya, dan karena mengharap pahalanya. Syarat yang kedua dari taubah adalah al-iqla' anidzan, meninggalkan an, kalimat an di situ memberikan isyarat al-ijtinab, menjauhi, meninggalkan sambil menjauhi dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Meninggalkannya, menjauhinya, tidak melakukannya. Dosa yang tadinya dia terjatuh di dalamnya. Ini juga syarat yang penting. Adapun lisannya mengatakan taubat, Atau bahkan kemudian dia membuat tulisan, aku bertobat. Kemudian dia sebar di tengah-tengah manusia. Tobat dari kesalahannya. Dia nyatakan bahwasanya aku bertobat dari celaan yang aku lakukan terhadap saudaraku. Bertobat dari tuduhan yang aku lakukan. Bertobat dari ghibah yang aku lakukan. Dia ucapkan dengan lisannya atau dia tulis. Dia sebarkan tulisan tersebut. Akan tetapi la yuqli', dia tidak meninggalkan perbuatan ghibah tadi. Masih terus dia di dalam membicarakan saudaranya. Masih terus berlanjut dia di dalam memberikan tikaman-tikaman terhadap saudaranya. Tuduhan-tuduhan, celaan-celaan. Masih dia lakukan, maka yang seperti ini bukan tobat yang jujur. Bahkan ini justru mengandung sukhriyah. Watala'ub. Mengolok-olok. Dan menjadikan tobat itu sebagai sebuah permainan. Dia nyatakan dengan lisannya, dia tulis dengan tangannya. Dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Akan tapi syarat yang kedua, al-ikhla'. Meninggalkannya, menjauhinya, tidak dia lakukan. Terus dalam kesalahannya. Maka ini bukan tobat yang jujur. Ini adalah seorang yang la'ab. Seorang yang tukang bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Atau syarat yang kedua, an-nadamah. Aladzan, menyesal. Menyesalinya dosa yang telah dia lakukan, dia sesali. Nah, penyesalan yang itu muncul dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya. Karena merasa bahwasanya itulah dosa, itulah kesalahan. Itulah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul di sana penyesalan, an-nadamah. Menyesal dari dalam hatinya. Muncul penyesalan tersebut. Syarat yang ketiga penting. Nah, walaupun dia itu menulis, dia ucapkan, aku bertobat. Nah, dan aku meninggalkan perbuatan tersebut. Aku tidak melakukan, tapi tanpa penyesalan. Nah, dia tidak menyesal dalam hatinya. Tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Karena berbagai macam faktor mungkin. Karena tidak ikhlas di dalam hatinya. Dia bertobat karena takut dari manusia. Dia bertobat karena ingin mempertahankan kedudukannya. Atau yang lainnya. Min umuri duniawiyah. Dari perkara-perkara dunia. Nah. Karena ketidak ada jujuran dalam hatinya, di dalam tobatnya. Nah, sehingga tidak muncul di sana penyesalan, walaupun disebutkan di situ dengan gambaran ilmiah dalam tobatnya. Nah, tulis dengan tulisan-tulisan yang mantap. Nah, tulisan-tulisan yang meyakinkan. Nah, tulis di situ. Nah, tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya. Maka ini bukan tobat yang shadiqah, tobat yang jujur. Nah, bukan tobat yang nasuha. Nah, Atau syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat. Al-azmu ala adamil audah. Memiliki tekad yang kuat. Memiliki azam. Untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosa yang dia lakukan. Kesalahan yang dia lakukan. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk supaya jangan sampai terulang kembali. Dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dan ini juga termasuk syarat disebutkan oleh mereka para ulama. Syarat tersebut. Memiliki azam, tekad yang kuat. Untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang dia lakukan. Adapun tidak ada tekad, enggak ada keinginan untuk terjatuh di dalamnya. Bahkan justru memiliki makar, membuat makar, membuat tipu daya. Bermain-main dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada manusia bahwasanya dirinya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia berusaha dan berupaya melakukan makar. Taklibul haqa'iq, membalikkan hakikat yang ada, fakta yang ada, merubah. Sehingga merasa bahwasanya orang yang justru salah itu menjadi benar. Yang benar menjadi salah. Dengan usaha dan upaya dia, makar yang dia lakukan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Lalu bagaimana kemudian tobat yang seperti ini kemudian dikatakan tobat yang jujur? Lalu bagaimana kemudian dikatakan tobat yang seperti dikatakan tobat yang benar? Lalu bagaimana mau dikatakan tobat yang seperti ini kemudian dikatakan tobat yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dikatakan tobat yang seperti ini kemudian? Tobat yang di situ menghapus kesalahan yang sudah dia lakukan. Sudah lupakan, orangnya bertobat kok dibicarakan. Orangnya sudah bertobat kok. Lalu bagaimana syurutnya? Apa yang sudah dia terapkan? Apa yang sudah dia lakukan dari syurut yang ada? Al-ikhlasulillah, al-ikhla'anidzan, an-nadamatu alaih. Wal azmu ala adamil audah, memiliki tekad dan kuat untuk tidak mengulang kembali, bahkan terulang kembali, tobat, melakukan kesalahan, kemudian bertobat, kemudian melakukan kembali, sengaja. Bagaimana yang seperti dikatakan tobat yang jujur? Al-azmu, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali. Kalau seadanya itu syurbul khamr. Kesalahan meminum khamr, maka berusaha berupaya tekad yang kuat. Jangan sampai terjatuh kembali. Kalau seadanya itu syurbul dukhan, merokok, maka dia bertekad, berazam. Untuk jangan sampai terulang kembali, mengulang kesalahan yang sama. Al-azmu, memiliki tekad, memiliki azam. Kalau itu berkenaan tentang ghibah, ya dia berusaha untuk bagaimana supaya tidak melakukan ghibah terhadap saudaranya. Di majelis-majelisnya. Kalau seandainya itu masalah celaan terhadap saudaranya, maka dia berusaha jangan sampai tidak terjadi kembali celaan yang serupa terhadap saudaranya. Al-azm, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali perbuatan tersebut, itu menunjukkan kesungguhan dia di dalam taubatnya. Nah, ikhlasnya dia di dalam bertobat, jujurnya dia di dalam bertobat. Nah, kemudian syarat yang kelima, antakuna taubah qabla huduril ajal. Nah, tobatnya itu sebelum ajal menjemputnya. Nah, sebelum nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, sebelum itu dia bertobat. Adapun setelahnya, maka la tuqbal taubatuhu, tidak diterima tobatnya. Nah, makanya di sini disebutkan idza lam tatub qabla mautiha, apabila seorang yang dia itu melakukan niyahah, nah, tidak bertobat dengan tobat yang benar, tidak bertobat dengan tobat yang jujur, qabla mautiha, nah, bukan inda mautiha, tapi dikatakan qabla mautiha, sebelum meninggalnya. Bukan inda mautiha, ketika mau meninggal. Bukan. Kalau inda itu ketika, di sisi inda itu. Nah, sudah hampir meninggal. Nah, nyawa sudah di kerongkongan, baru bertobat. Tapi sebelum itu. Nah, maka apabila tidak bertobat seorang yang melakukan niyahah dengan tobat yang benar terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, baik niyahah ataupun dosa-dosa yang lainnya. Nah, kalau itu berkenaan dengan anak Adam, ya harus minta istihlal kehalalannya kepada mereka, meminta maaf. Nah, tapi bukan hanya minta maaf tok, tapi surut yang sebelumnya tidak terpenuhi. Dia sebutkan, saya minta maaf terhadap saudara-saudaraku yang telah aku cela, yang telah aku katakan demikian. Tapi syarat-syarat yang sebelumnya tidak terpenuhi. Nadamah enggak ada. Penyesalan enggak ada, enggak nyesel. Nah. Al-azm alal adamil audah, bertekad untuk tidak mengulang kembali juga enggak ada. Nah. Semuanya terpenuhi dari yang pertama sampai yang terakhir. Istihlal, meminta kehalalan mereka, meminta maaf kepada mereka. Nah. Kalau seandainya itu sampai menimbulkan fitnah, sampai menimbulkan keributan, pecahnya ukhuwah, tercabik-cabiknya persatuan, maka selain surut tobat yang ada, ditambahkan lagi di sana oleh mereka, para ulama, menjelaskan kepada mereka, kalau seandainya kesalahannya tersebut, penyimpangannya tersebut, sampai tersebar, luas, tersebar luas kesalahannya. Nah, maka tobatnya juga harus disebar luaskan. Nah, lalu kesalahannya sampai kemudian diketahui oleh semua orang, maka juga dia harus menjelaskannya di semua orang, disebarkan. Nah, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, wa aslahu, kemudian dia melakukan islah, memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaan yang telah dia rusak, persatuan yang sudah dia cabik-cabik. Nah, dia perbaiki. Wa bayyanu, dan dia jelaskan kepada umat. Dia jelaskan dengan penjelasan yang terang dan jelas bahasanya apa yang aku sebutkan pada kesempatan waktu itu demikian dan demikian. Nah, itu adalah suatu kesalahan, itulah suatu penyimpangan yang tidak boleh kemudian untuk diikuti. Sebutkan, jelaskan kepada umat. Nah, baru di situ dikatakan tobatnya tobat yang benar. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertobat kemudian dia melakukan islah, perbaikan, memperbaiki dirinya, memperbaiki kerusakan yang sudah dia perbuat. Wa bayyanu, dan dia jelaskan kepada umat tentang kesalahan yang dia lakukan. Nah, ada buniyah seperti dosa yang lainnya. Nah, Idza lam tatub qabla mautiha, apabila orang yang demikian melakukan niyahah tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, wa alaihi sir wa alaiha sirbalun min qatiran. Nah, dalam kondisi dia memakai baju, nah, sirbal, baju, jubah, kaos, min kotiron, dari tembaga yang dilelehkan. Nah, yang begitu sangat panas, tembaga meleleh, nah, terkena panas. Nah, wadir'un min jarab, dan akan dipakaikan kepadanya dir'un, yakni baju. Baju juga, dir'un sama seperti sirbal. Nah, cuman kalau yang sebelumnya dari tembaga yang meleleh, tembaga meleleh terjadi kalau dia panas. Nah, maka akan dipakaikan baju tembaga meleleh tersebut padanya. Begitu pula dir'un min jarab, baju yang terbuat dari kulit binatang yang terkena penyakit kusta. Nah, keadaan yang sangat buruk. Tahdzir yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang perbuatan niyahah, jeleknya perbuatan niyahah, mereka akan menghadapi yang demikian, dibangkitkan dalam kondisi yang demikian. Nah, maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut dan tahdzirnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.